بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik. Fayuasal biiznillah taala ma kana alhadith hawlahu fi muhadarati amsi wa hiya an akhta almusallin. Wa sabaqa dhikr jumlah min tilka alakhta wa baqiyat بقية تتم بإذن الله في هذا اليوم. Jadi pada malam ini kita lanjutkan kembali tema yang kemarin kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sholat. من تلك الأخطاء قول بعضهم عند الرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر زيادة الشكر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Di antara kesalahan lain yang dilakukan oleh seorang yang melakukan sholat, ketika dia bangun dari ruku, maka dia tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd, tapi dia mengatakan Rabbana walakal hamdu wasyukru, dengan tambahan asyukru. Maka tambahan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik ba'dhum idza rafa' min ar-ruku' yarfa' min ar-ruku' هكذا ربنا لك الحمد، هذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، إنما الصحيح أن يفعل هكذا، إما يجعل هكذا أو هكذا، يحاذي فروع أذني أو يحاذي منكبي، أما هكذا هذا غير صحيح. Di antara kesalahan lain ketika seorang mengerjakan solat, ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah, posisi mengangkat tangannya seperti orang berdoa. Sami Allah liman hamidah, seperti ini. Maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah seorang mengangkat tangannya setentang dengan kedua punggungnya, ya, atau setentang dengan kedua telinganya. Ini yang sahih. Setentang dengan kedua pundaknya atau kedua telinganya. Nah, kadzalika min al-akhta' qadhiyah al-qunut fi salat al-fajr khassah. Wa hadha lam yathbut 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، هذا لم يثبت، حديث ضعيف، ولذلك لا يشرع القنوت في صلاة الفجر. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah seorang terus-menerus dalam mengerjakan kunut fajar pada salat subuh. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqa ad-dunya." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut sampai beliau meninggal. Akan tapi hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Lakin idza kana fi masjid wa yakhsha al-fitnah fa huna la ba's min raf' al-yadayn dar'an lil-fitnah. Idza kana fi masjid wa yakhaf an tahsul fitnah akbar fa fi hadhihi al-hala la ba's idza raf'a al-imam lil-qunut an yarfa' yadayh dar'an lil-fitnah. Dan kita apabila sholat di suatu masjid yang imam di situ kunut subuh, maka kalau dikhawatirkan dengan kita tidak mengangkat tangan akan terjadi fitnah, maka ketika itu tidak mengapa kita mengangkat tangan, ya, ketika imam itu kunut dalam rangka untuk menghindarkan fitnah. Kadzalika min al-akhta' 'inda as-sujud idza hawa al-sujud fa ba'dhum yasjud ولا يمكن الأعضاء السبعة عند السجود. الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. فالسنة أن يمكن عند السجود. يستقبل الأطراف أصابع Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sholat mereka anggota sujudnya, yaitu 7 utama anggota sujud, yaitu dari jidat sampai hidungnya, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lututnya, kemudian kedua jari jemari kakinya ditegakkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara disambung ya, antara kaki satu dengan kaki yang lainnya ketika sujud. Jadi dalam kondisi ya menempel antara kaki satu dengan kaki yang lainnya tatkala sujud. يعني بعضهم قد ينبسط انبساط السبع فيسجد هكذا. Kesalahan berikutnya ketika sujud, seorang sujud seperti ya seorang seperti seekor anjing yang membentangkan kedua kakinya seperti ini. Jadi dia sujud dalam kondisi seperti ini, seperti anjing yang membentangkan kedua kakinya. Maka ini adalah merupakan kesalahan. Sallam ja'anhu 'inda Tabarani fi Mu'jamah al-Kabir min hadits Ibn Umar أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يفعل ذلك وهو مريض، فأخذ الوسادة فألقاها وقال يعني من استطاع أن يسجد فليسجد ومن لا فليومئ إيماء برأسه. هذا يكفي. Kemudian di antara kesalahan lagi adalah seorang sujud dengan menggunakan bantal di depannya, walaupun dia dalam kondisi sakit. Ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sujud dengan menggunakan bantalnya. Maka kemudian Rasulullah mengambil bantal tadi dan melemparkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mampu bersujud, maka bersujudlah, tidak perlu menggunakan bantal. Apabila tidak mampu, maka cukup dia menggerakkan ya, atau berisyarat dengan kepalanya. Kadzalik min al-akhta التورط في التشهد في الصلاة الثنائية مثل الفجر، فبعضهم يتورك في الصلاة الثنائية، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد في الصلاة التي لها تشهدان. Jadi di antara kesalahan lagi adalah seorang duduk tawarruk ketika dalam solat yang jumlah rakaatnya dua. Jadi ketika tahiyat akhir dia duduk tawarruk, maka ini adalah merupakan kesalahan, karena yang benar duduk tawarruk ini adalah dalam kondisi sholat yang itu jumlahnya 4 rakaat atau 3 rakaat yang dia ada tasyahud awalnya, maka itu disunnahkan atau disyariatkan seorang duduk tawarruk. Tapi dalam kondisi sholat yang itu 2 rakaat yang tidak ada tasyahud awalnya, maka duduknya adalah duduk iftirash. Kadzalika min الأخطاء بعضهم يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لفظ سيدنا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيغ التشهد، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الصلاة عبادة ولا بد للعبد أن يتعبد الله عز وجل بما شرع، لا يتعبده بالبدع. Di antara kesalahan lagi adalah seorang sholat ketika tasyahud dia mengucapkan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi lafaz sayyiduna dalam tambahan lafaz tasyahud ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Kita tidak meragukan Rasulullah ini sayyid, karena beliau bersabda ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyidnya, saya adalah pemimpinnya anak Adam, bukan berarti saya sombong. Akan tetapi lafaz sayyid ini tidak disyariatkan kita membacanya ketika tasyahud. Kadzalika min al-akhta anna ba'dhum 'inda as-salam yaqul assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Was-salam ma'nahu 'inda al-yahud al-maut. الموت عليكم والوارد السلام باللام. Sebagian ada yang terburu-buru ketika mengucapkan salam sehingga mengucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum karena saking terburu-burunya dia mengucapkan assalamualaikum. Padahal assalamualaikum dalam bahasa Yahudi maknanya adalah kebinasaan dan kecelakaan. Maka ini adalah merupakan kesalahan dalam mengucapkan salam. وبعضهم لا يتم السلام بالتوجه لليمين والشمال. فبعضهم يكتفي يقول السلام عليكم هكذا. والسنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده عليه الصلاة والسلام. يعني هكذا. Sebagian lagi ada yang tidak sempurna ketika menghadapkan wajahnya ketika salam. Hanya sekedar melirik cepat kemudian berganti melirik ke sebelah kiri. Yang disyariatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam, maka para sahabat ketika itu sampai bisa melihat putihnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taslimatul ula rukn. Amma at-taslimah ats-tsaniyah hadhihi sunnah mustahabbah. Jadi salam yang pertama adalah merupakan bagian dari fardu salat. Adapun salam yang kedua, maka dia adalah hukumnya sunnah. Hadhihi jumlah min al-akhta' al-waridah fi as-salah wa hunaka akhta' tudhkar fi qadhiyyah at-taharah. Kadhalika la budda lil mar'i an yajtanibaha. Wa at-taharah hiya al-marhalah allati tasbiq as-salah. Wa at-taharah ibadah. والصلاة عبادة والأصل في العبادة أن يتبع الإنسان فيها ما ورد في الشرع وأن يأتي بها على الوجه الذي قد ورد في الشرع. Jadi demikian secara ringkas penjelasan beliau tentang berbagai macam kesalahan-kesalahan seputar ritual sholat. Kemudian beliau ingin membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar toharoh, karena antara sholat dengan toharoh adalah dua ibadah yang saling beriringan. Dan taharah ini didahulukan sebelum seorang mengerjakan salat. Wa bilnisbah li akhta' as-salah, qad sabaq anna hunaka kutub qad ulifat fi dhalik, mithl kitab mashhur Syekh Mashhur bin Hasan bin Salman, kitabuhu al-qawl al-mubin fi akhta' al-musallin. Fa yumkin an yurja' man arad, wa kadhalik man yara fi ahwal kathir min an-nas qad yudhif mukhalafat kathira fi as-salah. Jadi sebagaimana telah kita bahas dahulu, bagi yang ingin merujuk tentang referensi dalam pembahasan kesalahan-kesalahan sholat, maka silakan merujuk kitabnya Syekh Masyhur Hasan Salman yang berjudul Al-Qawl Mubin Fi Akhta'il Musallin. Kalau tidak salah dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Koreksi Total Ritual Sholat. بالنسبة للأخطاء في الوضوء فبعضهم يبدأ الوضوء بغير تسمية غير أن يقول بسم الله والتسمية سنة يقول جمهور العلماء فينبغي له أن يسمي الله. قد ذهب بعض العلماء لأنها تعد ركن من أركان الوضوء فلا يصح الوضوء إلا بالتسمية، والجمهور على أنها سنة، فينبغي للإنسان أن يسمي الله سبحانه وتعالى. Jadi di antara kesalahan-kesalahan ketika seorang melakukan wudu adalah tidak membaca bismillah. Jadi membaca bismillah ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bismillah ini adalah rukun daripada rukun wudu, yang apabila tidak dikerjakan maka batal wudunya. Akan tetapi pendapat jumhur adalah membaca tasmiyah itu sunnah ketika seorang memulai berwudu. كذلك من الاخطاء عدم غسل الوجه كاملا فبعضهم يغسل الوجه هكذا ياخذ الماء ويترك هذه الاماكن والاصل ان الوجه ما بين شحمتي الأذنين إلى ومن منبت الرأس إلى أسفل الذقن هذا هو الوجه فلا بد أن يعممه بالماء. Kemudian diantara kesalahan lagi adalah seorang tidak membasuh mukanya secara sempurna. Jadi hanya bagian muka depan sementara muka yang sampingnya tidak terkena basuhan. Ini merupakan kesalahan. Padahal ukuran wajah ditinjau dari lebarnya adalah dari daun telinga satu dengan yang lainnya, dari cuping satu dengan yang lainnya, ini secara lebarnya. Kemudian secara panjangnya adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bawah. Ini adalah ukuran daripada wajah. فالذي يتوضأ ولا يسبغ الأعضاء بالوضوء أي لا يعممها بالماء فإن صلاته لا تصح لأن وضوءه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. Jadi kalau seorang tidak sempurna di dalam membasuh wudunya, maka wudunya tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat seorang yang sholat, namun ada anggota wudunya sebesar lingkaran uang dirham tidak terkena basuhan wudu. Maka Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi lagi wudunya. Kedalika takhlil al-lihyah liman kana indahu lihyah. فبعض الناس لا يخلل لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. وذهب بعض العلماء إلى أن تخليل اللحية واجب. Kemudian diantara kesalahan lagi adalah seorang tidak menyela-nyela jenggotnya ketika seorang berwudu. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk menyela-nyela jenggot. Bahkan ada sebagian dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa menyela-nyela jenggot itu hukumnya wajib. Kedalika ba'dhum ya'ti bi'adhkar muhdatsah. Mithal idza arad yaghsil wajhahu qala Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadhu al-wujuh. Ghassala wajhahu. Wa idza ghassala yadayhi qala Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Idza ghassala ash-shimal Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali. Hadha min al-umur al-muhdatsah allati lam tathbut 'an an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara kesalahan yang lain, seorang mengadakan wirid-wirid yang tidak syar'i pada setiap basuhan wudu. Misalnya ketika membasuh mukanya, dia mengatakan, "Wahai Allah, putihkanlah muka ini di hari kiamat nanti di mana orang-orang diputihkan mukanya karena azar wudu." Kemudian ketika membasuh tangannya yang kanan, dia mengucapkan, "Wahai Allah, berikanlah kitab catatan dengan tangan kananku." Kemudian ketika membasuh tangan yang kiri, dia mengucapkan, "Wahai Allah, jauhkanlah aku dari menerima kitab catatan dengan tangan kiriku." Maka ini adalah wirid-wirid yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik ba'dhum la yu'ammim بالنسبه لليد عند غسلها لا يغسل اليد مع المرفقين. والاصل ان يغسل يعني المرفق هذا المرفق الأصل أنه يغسل فوق المرفق يزيد لأن الله عز وجل أمر بغسل اليدين مع المرفقين وهذا لا يكون إلا إذا أطال شيئا فوق المرفق فبعضهم يغسل دون أن يغسل ما فوق المرفق أصل لا هنا وبعضهم يغسل لا يتحرى أن يصعد إلى فوق المرفق ليعم المرفق بالماء. Kemudian sebagian lagi ketika membasuh tangannya tidak membasuhnya secara sempurna, yaitu dalam artian dia membasuh tangannya beserta kedua sikunya. Terkadang sebagian orang tidak membasuh kedua sikunya, hanya membasuh sebagian tangannya tapi sikunya masih kering tidak terkena basuhan. Maka ini keliru. Yang benar adalah seorang membasuh ya sampai sikunya dan ke atas sedikit. Jadi sikunya terbasuh seluruhnya secara sempurna. Inilah yang benar. Sebagian ada yang berbuat kesalahan hanya sekedar membasuh ya tangan sampai sini saja sementara sikunya tidak terkena basuhan. Kadzalika min al-akhta' anna ba'dhum yamsah ar-raqabah ba'da ghasl ba'da masah ar-ra's yamsah raqabatahu. Wa yaqul Allahumma a'tiq raqabati min an-nar. Sebagian lagi ada yang mengusap lehernya setelah itu. Kemudian dia mengucapkan Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Maka ini kesalahan karena ini tidak ada dasarnya dan tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghasl ar-raqabah lam yarid fi hadithin sahih 'an an-nabi alaihi salatu wassalam. Jadi membasuh atau mengusap leher ini tidak ada hadis sahih pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك من الأخطاء في قضية غسل الرجلين بعضهم لا يتحرى أن يغسل الرجلين مع الكعبين فيطلع فوق الكعبين فبعضهم يغسل غسلا خفيفا ولا يتحرى أن يعمم العضو بالماء فيغسل الرجلين مع الكعبين أي يصعد قليلا فوق الكعبين. Jadi sebagian lagi ketika membasuh kaki ada yang melakukan kesalahan, tidak membasuh kakinya secara sempurna, dalam artian tidak membasuh kakinya beserta kedua mata kakinya. Sebagian hanya membasuh kakinya saja, ya, tidak sampai kedua mata kakinya ini terbasuh secara sempurna. Kadzalik butun al-aqdam, fa ba'dhum la yataharra yaghsil butun al-aqdam. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul wailun lil a'qab wa butun al-aqdam min an-nar. Jaa fi riwayah wa butun al-aqdam min an-nar. Fala bud ya'mam al-asabi' wa yukhallil baina al-asabi' li'am al-qadam bil ma'. Sebagian lagi ada yang tidak membasuh telapak kakinya. Hanya kakinya yang dibasuh tapi telapak kakinya tidak kena basuhan. Maka ini terkena ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Nabi bersabda celaka bagi tumit-tumit yang dia tidak terkena basuhan wudu dan juga telapak-telapak kaki yang tidak kena basuhan wudu. Kadzalik min al-akhta' qadiyat al-israf fil ma' fa ba'dhum la siyama 'inda ghasl al-qadamain. كم الخزان المسجد يحتاج إلى أن يؤتى بماء جديد خزان كامل وهو يغسل يديه يعني غسلا كأن له سنة كاملة لا يغسل قدمين وهذا لا شك أنه من الإسراف ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah seorang boros dalam penggunaan air wudu. Di antara sebagian mereka ada yang menggunakan air wudu terlalu berlebihan. Misalnya sudah mengambil satu ciduk, akan tapi dia kurang dan menambah lagi. Maka ini adalah merupakan bentuk tabdir, bentuk menyia-nyiakan harta dan bentuk mubadir. Padahal Allah berfirman, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir, mereka adalah saudara-saudaranya setan. ولا شك أن مثل هذا الفعل لا يصدر إلا عن وسوسة فبعضهم من باب الوسوسة يأتيها الشيطان يقول له أنت لم تغسل العضو فيعيد ثم يأتيه الشيطان من جديد ويأمره بغسل العضو إلى أن يكمل الخزان أهم شيء إذا كمل الخزان يستريح بعد ذلك وهذا كما سبق هو من الإسراف وفتح باب للوسوسة. جدي faktor yang membawa seorang kadang tidak bersifat atau tidak memakai air wudu dengan efisien karena waswas syaitan. Ya, karena waswas syaitan. Syaitan membisikkan dalam hatinya, kamu belum membasuh sebagian anggota wudumu. Ulangi lagi. Kemudian setelah wudu lagi, syaitan membisikkan lagi, kamu belum membasuh dengan sempurna. Sehingga dia mengulang lagi. Dia tidak akan puas kecuali setelah air kulahnya ini habis. Maka ini adalah semua itu karena waswas daripada syaitan. هذه جملة من الأخطاء التي تحصل عند الوضوء ولا بد للمسلم أن يجتنبها من أجل أن يؤدي العبادة على الوجه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. Itulah beberapa hal-hal ya, koreksi tentang kesalahan-kesalahan dalam seorang melakukan wudu. Ya, kita membahas itu agar kita mampu untuk menghadirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya, kata beliau, kita berikan kesempatan bagi para ikhwah yang ada pertanyaan, silakan. Silakan. Gimana, Pak? Ya. Jadi ini ada pertanyaan, kalau sholat subuh tahiyat akhirnya ini duduk tawaruk apa iftiras? Soal yakni idza qa'adna tasyahhud al-akhir fi sholati subhi kaifa yakunu julus? Hal julusu iftirasan au tawarrukan? Bil iftiras yani hata. Tentunya iftiras. Salat tarawih, salat tarawih, salat tarawih, salat tarawih, salat tarawih. al-iqa'a syekh, hal yusra' masalan julus al-iqa'a di tashahud rak'atain badalan al-iqtirash yani najlis iqa'a. Nah, jadi kalau dua rakaat ketika sholat subuh tasyahud akhir, maka duduknya dengan duduk iftirash, ya, seperti beliau contohkan tadi. Kalau kondisinya berdesakan, ya, boleh nanti duduk dengan cara iqa seperti tadi. Ini dalam kondisi darurat, yaitu dalam kondisi berdesakan. Ya, mungkin Abu Ja'far silakan. Ya, jadi pertanyaannya, kalau kita berwudu di WC, apakah disyariatkan bagi kita untuk membaca basmalah? Ya Syekh, hadza sa'il yakun idza tawaddana dakhil al-hammamat misalan, hal yushra' lana an naqra'a bismillah? La bas, yaqul Syekh Ibn Baz rahimahullah su'il 'an dhalik fa qala la bas, lakin bainahu wa bain nafsihi, yani la yarfa' sawtahu biha, إنما بصوت منخفض بينه يسمع نفسه فقط دون أن يجهر. Jadi fatwa daripada Syekh bin Bas adalah boleh seorang membaca bismillah ketika sedang di kamar mandi yang ada WC-nya, dengan syarat bacaannya pelan sekali, yang terdengar hanya dia saja, tanpa mengeraskan bacaan bismillah tadi. Ya, ini ada pertanyaan. Ya. Hah? Mau tanya saya. Ya, mafhum. Jadi ini ada pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwasanya ketika kita ruku dan sujud tidak disyariatkan membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang yang disyariatkan tadi berdoa. Nah, sekarang kalau doa-doanya kita ambil dari Al-Qur'an, apakah boleh? Ya Syekh, sa'il yaqul, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra' al-Qur'an fi ruku'ina wa sujudina. Lakin misyra'u fihi an yuktsar min ad-du'a. Fa kaifa idza naqra' ad-du'a al-warid fil Qur'an? La ba's, ya'ti bih biniyat ad-du'a la biniyat qira'at al-Qur'an. Mithal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. لا بأس لكن بنية الدعاء لا بنية قراءة القرآن. Jadi tidak mengapa ya kita membaca doa-doa ketika sujud kita dengan doa-doa yang itu terdapat dalam Al-Qur'an, dengan niat kita membaca doa, bukan dengan niat kita membaca Al-Qur'an. Ya, di sini ada pertanyaan Syekh apa ini? Bolehkah ketika ada orang yang sedang berwudu kita ajak bicara, misalnya mengucapkan salam atau menanyakan kabar? Bagaimana sikap kita jika diajak bicara sedang kita sedang berwudu? Ya Syekh, hal yajuzu lil mutawaddi an yatakallam ma'al ghair. Fama naf'al matalan idza alqa alaina salam wa nahnu mutawaddi, fahal nujibu salam, fahal yajuzu kadzalika an natakallam fil wudu? Yajuz al-kalam fil wudu. لأن الوضوء ليس كالصلاة، الصلاة لا يجوز، لكن الوضوء لا بأس. Jadi tidak mengapa kita menjawab salam ketika wudu dan ngobrol ketika wudu, karena kondisi wudu tidak sama dengan kondisi ketika sholat. Nah, ini sudah. Syekh, pada saat menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, kita dilarang terburu-buru berlari. Bagaimana kalau kita naik kendaraan, apakah boleh ngebut ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah? Ya Syekh, as-sa'il yakun, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasta'jil indama na'ti lis-shalah, lakin 'alaikum bisakinah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza raqibna masalan sayyarah aw muturat, fal yajuzu lana an nusri masalan bi birukub indama dhahabna ila al-masjid. يمشي 5 كيلو 5 سيارة فايس يصل في الفجر والناس تصلوا وغلقوا المسجد وانتهي من الصلاة، يعني لا، هذا لا بأس، سيارة غير، إنما المقصود لا يسعى جريا لأنه يأتي للصلاة وهو ما لا يخشع في صلاته، لكن السيارة لو مشى خمسة يعني فإنه يصل بعد صلاة الفجر، ربما يصل قد انتهى الناس من خمس صلوات وهو ما زال في الطريق. Ya, jadi kalau kondisinya menggunakan kendaraan, ya dia tidak mengapa mempercepat. Tidak mengapa mempercepat kendaraan tadi, kalau dikhawatirkan tidak mempercepat akan terlambat sholat. Karena kondisi seorang naik kendaraan dengan kondisi orang berlari beda. Kalau seorang berlari nanti ketika sholat dia akan terkopoh-kopoh, ya, dia akan ngos-ngosan ketika sholat. Makanya berbeda. Kalau orang naik mobil dia enggak ngos-ngosan, tapi kalau seorang lari dia nanti akan ngos-ngosan sehingga mengganggu kehusuan sholatnya. Ya Syekh, sholat di musola di kampung kami jamaah laki-laki di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan, tapi ada pembatas dari kain juga. Kalau setelah salam imam balik menghadap makmum juga bisa melihat jamaah wanita. Jadi bagaimana hukum sholat kami, wahai Syekh? Ya Syekh, ada sa'il yakul. Hunaka masjid fi qaryatina, fa al-ma'mum minar rijali fi jihadil yasar, thumma al-jama'a minan nisa fi jihadil yamin, walakin bainahuma hajz wa satir. Walamma qada al-imam sholatahu wa huwa yataji 'ala al-ma'mum yastati an yanzura ila al-mar'ah. Fama hukmu salatina fi dalikal masjid? Yani nisa mafsulat rijal, yani mafsula bi asitr rijal fil yasar wal nisa fi jihatil yamin bas bainahuma sitr, lakin lama qadul imam salat yastati an yandur an nisa nisa amamah mungkin li wujud al khufra alladhi amkanahu an yandur ila nisa. والصلاة صحيحة، لكن السنة في ذلك النساء وراء، لا يصلي النساء نصف نساء ونصف رجال، فهذا ليس من سنة عليه الصلاة والسلام، وإنما النساء في خلف الرجال. Jadi kalau dilihat dari solatnya, solatnya sah، akan tapi menyelisih sunnah، ya. Yang benar adalah wanita tidak di sampingnya laki-laki، tapi dia di arah belakang. Ya silakan tanyaan lagi. Ustaz, mau tanya Ustaz. Masalah menyala-nyala jenggot tadi, berapa kali menyala jenggotnya, apa 3 kali juga? Terus batasannya berapa banyak jenggot yang mesti disela-sela? Maksudnya gini, jenggot yang banyak dengan yang sedikit apakah mesti disela-sela juga gitu? Ya saya sa'il yakut kam qadar kam marrah nahnu nuqallil lihya wa kam qadar يعني من اللحية الذي نخلله، فهل تخليل اللحية في اللحية الكاتفة أو في كل اللحية؟ أما إذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من ورائها ترى الجلد، فهذا يجب عليه أن يوصل الماء إلى الجلد. أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخلل بقدر استطاعته، يدخل الماء يعني ولا يستطيع أن يصل إلى الجلد نظرا للحية الكثيفة. ما إذا كانت خفيفة يجب أن يوصل الماء إلى الجلد. Jadi apabila jenggotnya tidak tebal ya, misalnya kayak jenggot saya ini maunya, ya maka masih terlihat atau terjangkau kulit di bawahnya, maka wajib dibasuh dan dibasahi. Ya kalau dia tebal nanti jenggotnya, maka dia disela-selahi semampunya, tidak harus kulit dalamnya ini kena, enggak harus, tapi semampunya saja. هو ما جاء تخليل اللحية لم ي لكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا و يعني ظاهرها مرة واحدة تكفيه إذا أخذ ال. Ya jadi berapa bilangan dalam menyela-nyelanya, kata beliau tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka secara zahir sekali saja sudah cukup. Ya, paman juga. Amma syarib fala syarib ma fi takhlil. Jadi kalau kumis enggak perlu di sela-sela. Iya, mohon disilakan. untuk barokah maksudnya. Penglah. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Iya ah. Ya, maksudnya sholat di belakang imam ini sah enggak gitu ya? Aiyah. Tapi saya soal awal, yakni ba'dun nas indama yurid an yasjud fahuwa yunadzif makana sujud, yakni hal hadal fi'il yu'addu min akhfa'i sholat yunadzif qabla sujud yakni yunadzif makan di sujud. Nah, Nabi SAW naha an dhalik, yakni yunfakh ar-rajul fi mawdi' sujudih أو نعم عفوا جاء في أن يمسح جبهته. الأصل أن يترك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل جبهته، قال إن كان ولا بد فاعلا فمر. وإلا الأصل أن يسجد على الأرض، لأنه كلما أراد يسجد ينفخ، وجاء تراب أو شيء وينفخ أو يمسح، هذه حركة في الصلاة وتشغله. فالأصل أن يسجد. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين كما جاء عند البخاري ومسلم، فكيف بشيء من التراب لا يفعل هذا لأنه يشغل نفسه في الصلاة. Jadi yang benar bahwasanya seorang tidak disibukkan ketika sujud membersihkan tempat sujud. Ini kesalahan. Jadi ketika sujud dia disibukkan untuk membersihkan tempat sujudnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang ketika sholat dia mengusap, ya, jidatnya karena ada debu. Ini dilarang ketika sholat seorang mengusap jidatnya karena ada debu. Tapi kalaupun harus melakukannya umpamanya, maka lakukanlah hanya sekali. Dan di dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud, ya, dan tempat sujudnya becek, ya, karena airnya air lempung bercampur dengan air hujan sehingga menyebabkan becek. Dan Nabi tetap sujud dalam kondisi becek. Masa kita hanya sekedar sujud, ya, hanya debu sedikit saja kita tidak mau gitu. Maka ini adalah merupakan ya bentuk-bentuk diantara kesalahan ketika sujud. Iya. Iya tadi ya, satu lagi ya. Tadi Syekh Imam ba'dul imam fi alladhi ya'ummun nas fil masjid yakni yabi'ul ma' wal ma' hadha yaqul lin nas anna hadzal ma' yakni fihi barakah. Law masalan tashrubuhu fatakun tijarataka rabihah. Yakni law mazalan nahnu salaina khalf hadzal imam fa hal sahha salatuna. Salat sahihah, la laysa fiha shay. Lakin hadzal imam yanbaghi an yunsah fi hadha alqawl annahu ya'khudh amwal an-nas bighayri haqq, yabi' anna hadha ma barakah. Lak ma zamzam, an-nabiy sallam yaqul inna khayra ma 'ala wajhi al-ard ma zamzam. أما ما عادي ويأخذ أموال الناس فهذا يعني على المصلين أن ينصحوه، أما الصلاة خلفه فصحيحة إلا إذا كان عنده شركيات يعتقد في الأولياء وفي الأموات أنهم ينفعون ويضرون فلا تصح الصلاة خلفه. Ya, jadi salat di belakang imam tadi yang kerjaannya jual air untuk penglaris dan semisalnya, sah salatnya. Salatnya tetap sah, ya. Maka yang berdosa imamnya tadi karena dia melakukan kesalahan. Karena hakikatnya yang namanya air yang paling barokah itu adalah air zam-zam, ya, bukan air yang dia jual. Maka ini merupakan kesalahan, tapi sholat di belakangnya sah. Kecuali kalau imam tadi melakukan beberapa keyakinan-keyakinan kesyirikan, seperti meyakini wali-wali atau apa namanya dukun-dukun dan seterusnya atau yang lainnya mampu memberikan manfaat dan madarat selain Allah, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, mungkin kita kumandangkan adzan dulu, silakan. Adzan dulu pak ya. Nah. Masih ada pak ini, yang belum dulu ya pak ya. Nah. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Sebagian imam memperpanjang sujud di rakaat terakhir. Apakah ini ada dalilnya? Ya Syekh, ba'dul imam yutilu as-sujud faqat fi raq'atil akhir. Fahal hadhihi min as-sunnah? Ada fa'al fi raq'atil akhirah. Al-warid fi sunnati alaihi salatu wassalam annahu yutil ar-raq'atayn al-ulaytayn fi salah rubaiyah wa yukhaffif fi ar-raq'atayn al-ukhriyatayn. أما أن يطيل في الرابعة دون التي قبلها الذي يظهرنا هذا ليس من السنة والله أعلم. Jadi yang sunnah di sini adalah seorang memperpanjang pada dua rakaat pertama dan mengurangi limitnya ketika rakaat dua yang terakhir. Termasuk juga ketika sujud. Adapun ketika seorang mengkhususkan memperpanjang sujud pada rakaat yang terakhir, maka ini wallahu alam kata beliau tidak ada sunnahnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Saat sholat diperintahkan melihat tempat sujud. Bagaimana kalau sholat sambil membaca mushaf? Bacaan setelah Fatihah menggunakan mushaf. Ya Syekh, al-masyru' nahnu nusalli wa nandur ila makani sujud. Lakin al-an ma hukmu qira'ati ba'di suwar fi sholah fil mushaf? Ma anna law nadurna ila mushaf ma nandur ila makani sujud. القراءة بالمصحف في الصلاة فيها خلاف قديم بين السلف، وبعضهم رخص في ذلك وبعضهم منع. والذي ينبغي على الإنسان أنه يقرأ من حفظه ولا يتكلف في رمضان مثلا أن يقرأ المصحف كله وهو لا يحفظه، يقرأ من حفظه ولو يكرر بعض الأجزاء في بعض الأيام، لأن القراءة من المصحف تشغله وتأخذ من خشوعه في الصلاة، فهو لا يدري يتدبر الآيات أم يشغل بالنظر في موضع متابعة المصحف، فهذا يشغله عن الخشوع. فالذي ينبغي له أن يقرأ من حفظه، إلا إذا احتاج إلى ذلك فهذا قد أجازه بعض السلف. Jadi berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan mushaf ketika sholat, membaca sebagian surat setelah Al-Fatihah, maka ini terjadi khilaf panjang diantara para salaf tentang masalah ini. Akan tetapi, ya meskipun terjadi khilaf diantara mereka, yang lebih utama tetap kita membaca dari hafalan kita. Seberapapun hafalan kita, ini lebih utama kita baca. Karena dengan kita membaca dari mushaf, akan menyibukkan kita dari amalia sholat dan mengganggu kekhusyuan kita. Maka bagaimanapun seorang membaca dari hafalannya lebih utama dan lebih afdol daripada membaca dari mushaf. Hanya saja nanti apabila dibutuhkan, sebagian salaf ada yang membolehkannya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah termasuk sedekah jika orang yang mukim diajak sholat jamak qasar oleh orang musafir, apa boleh? Ya Syekh, rajulun qad qadha sholatahu wa huwa mukim. Summa ja'a rajulun tsani wa huwa yusalli sholata jam'in wa qasrin. Summa ba'da dhalika hada ar-rajul alladhi huwa yusafir yad'u alladhi huwa muqimun an yusalli ma'ahum. Fahal yajuzu lahu an yusalli ma'ahum ma'an hadha sholat jamu wa qasar? Wahal idha sholat ma'ahum yu'addu hadha sholat minas sadaqah? La ba'as an yusalli ma'ahu idha qad salla huwa al-faridah wa jaa rajul musafir muta'akhir fa arad minhu an yusalli ma'ahu rak'atayn mathalan wa takunu lahu nafilah wa lil-musafir faridah. Hadha amr ja'iz wa la haraja fih. Ya, jadi tidak mengapa kalau orang yang mukim tadi diajak sholat oleh orang yang musafir dua rakaat. Akan tapi yang mukim tadi meniatkan sholatnya adalah untuk sholat nafilah, bukan sholat wajib. Bolehkah jamak takdim antara sholat Jumat dengan sholat Asar? Ya Syekh, ada sa'il yakul, hal yajuzu jam'u takdimin baina sholatil Jum'ah wa sholatil Asar? هذا يجوز في قول بعض العلماء أنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بناء على الأصل أنه مسافر والأصل في السفر جواز الجمع. وأما قول بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا فيقال ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع من هذا، فليس فيه دليل للإثبات ولا للنفي هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل، لكن يبقى معنى الأصل أنه مسافر، المسافر يجوز له الجمع، والمسألة خلافية بين العلماء. Jadi di sini Kita kembali ke asalnya. Seorang yang safar dia boleh menjamak sholatnya, maka boleh seorang menjamak ya sholat Jumat, kemudian setelahnya dijamak dengan sholat asar. Karena tidak ada perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tersebut, tidak juga larangan. Karena tidak ada perbuatan maupun larangan, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya seorang yang musafir boleh menjamak antara sholat yang bisa dijamak, ya maka boleh menjamak ya sholat Jumatnya dengan sholat sholat asar. Jadi boleh juga sholat asarnya di qasar sekaligus. Apa hukumnya ketika sholat di masjid membawa anak dan terhalang dan terkadang bisa membuat ribut sehingga bisa mengganggu sholat? Ya Syekh, ba'dul ikhwan yahmil al-aulad fa ahyanan hal al-aulad yuz'ij ala man yusalli fil masjid hatta yani yu'dhi an-nas bis salah, fa ma nasihatukum fi dhalika? لا بأس الإتيان بالأولاد إلى المساجد، هذا أمر طيب. الولد يتعلم مع لما يرى الكبار كيف يصلون، يتعلم بدلا من أن يترك في الشارع أو يترك في البيت ولا يتعلم الصلاة ولا يعني هذا تربية كونه يؤتى به للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحسن والحسين ويصلي ويسمع بكاء الصبي في الصلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر هذا الأمر ولا يمنع الصبيان من إتيان المساجد. الحديث الذي ورد حديث أبي سعيد جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الوارد في السنة كان الصبيان يأتون للمساجد ومنهم من يبكي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد التطويل فأخفف لما أسمع من بكاء الصبي، ولكن الأب يعلمه يعني يأتي به المسجد ويعلمه الهدوء ونحو ذلك. Jadi membawa anak kecil ke masjid bukan hal yang terlarang. Bahkan ini adalah merupakan bentuk tarbiyah. Ya, seorang tua membawa anak kecil ke masjid, daripada anak kecil ini main di jalanan atau main di rumah, misalnya nonton TV atau apa, maka lebih baik dia diajak ke masjid untuk diajari ibadah sholat yang benar. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah membawa Hasan Husain ke masjid. Bahkan Nabi pernah sholat dan mendengarkan tangisan anak yang menangis di belakang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku ingin memanjangkan sholatnya. Akan tapi setelah itu aku mendengarkan tangisan anak kecil, maka setelah itu aku ringankan bacaan sholat tadi. Maka ini menunjukkan tidak mengapa ya seorang membawa anak kecil ke masjid. Hanya saja nanti sebagai catatan bahwasanya orang tua tetap mengajari anak tadi supaya tidak berisik di masjid, ya supaya memperhatikan adab-adab masjid dan seterusnya. Adapun hadis yang menjelaskan ya dari hadis Abi Sa'id bahwasanya Rasulullah bersabda, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari orang-orang gila dan anak-anak, maka hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini masih ada ya? Oh iya, silakan. Ya, jelas ya pertanyaannya ya. Iya. Ya, Syekh Sa'il yakun min syarti sihhati shalah satrul aurah. Wa ba'd al-imam yakni indama yusalli bas yalbas fawta hadi fawta faqat ma'a at-tubban yani tubban hadha faqat wa indama sajada hadha al-imam yani yura fahidu auratu fahattab an aura sah yani kayf salatuhu hal sahha salat hadha al-imam yunsah hadha al-imam bi satr auratihi idha kan yusalli wa huwa ala hadhihi al-hala fahadha yunsah bi أن يلبس لباسا ساترا لا يبدي شيئا من عورته أثناء الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. Iya, jadi karena bisa jadi imam tadi tidak tahu, maka setelah selesai sholat kita kasih tahu imam tadi. Kita kasih tahu bahwasanya dia tadi tidak menutup aurat dengan sempurna, maka lain kali kalau sholat, ya kita nasihati dia supaya menutup auratnya dengan sempurna, tidak hanya sekedar memakai celana dalam dan tutup sarung yang nanti menyebabkan auratnya terbuka. Jelas ya pertanyaannya ya. Tayyib Syekh Sa'il yaqul, hal yajuzu lana an nusalli dakhil ar-raqab, dakhil markab. Nadharan ala anna al-markab la yaqif illa fi makanin khassah wa nahnu masalan nakhaf an nafuta min waqti shalah. Na'am, yajuzu as-salah fi as-safinah wa fi al-qarib wa yatawajjah ila al-qiblah idha istata'a. Wa idha lam yastata' الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأينما تولوا أو فحذوا أينما تولوا فتم وجه الله. نعم. Jadi kata beliau, kalau dikhawatirkan kita menunggu berhentinya kendaraan tadi akan terputus waktu sholat, maka sholat kita di dalam kendaraan tadi, baik di dalam bus, kereta ataupun kapal, ya. Kemudian kalau kita mampu menghadap kiblat, maka kita menghadap kiblat. Kalau tidak, maka Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Iya, silakan. Satu-satu dulu ya. Nah. Tadi hampir lupa tadi kalau dua. Iya. Iya. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita sholat di belakang imam yang dalam kondisi dua rakaat dia duduk tawaruk? Apakah kita tetap iftirah padahal ya kita diperintahkan untuk mengikuti imam? Ya Syekh, Sa'il yaqul, "Law masalan sholaina sunaiyan." Ya ani, "Fal imam la yajlis iftirasan ala madhabi wa yajlis tawarruk yang madhab Syafi'i." Yani yajlis tawarruk, fa'al nahnu ya'ni jalasna iftirasan au tawarrukan ma'a anna hunaka hadis ju'ila al-imam liyutama bihi. اذا يعني كان الامام مجتهدا ويفعل هذا عن اجتهاد رغم انه ينظر عن في مذهب الشافعي انه يتورك في الثنائيه يقصد هذا تبع مذهب الشافعي اكثر هنا لكن ينظر لأن أحيانا ينسب للشافع أقوال لم يقل بها مثل الأحاديث يقال رواه أبو هريرة هو ما رواه أبو هريرة أبو هريرة ما رواه ولا يعني ليس له هذا الحديث فأحيانا يقال مذهب الشافعي والشافعي ليس من مذهب هذا الشيء وإنما يكون من أقوال بعض المتأخرين فينظر في صحة نسبة هذا إلى الشافعي لكن إذا كان الإمام مجتهدا وعنده علم وفعل هذا فالأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به يتابعه على ذلك سواء في هذه المسألة أو في غيرها. Jadi kita lihat imam tadi, apakah dia kondisinya seorang yang memang ahli dalam ilmu agama atau tidak, atau sekedar imam jadi-jadian. Ya, jadi kalau dia memang imam tadi ahli dan faqih dalam agama dan dia mengamalkan tadi dengan duduk tawaru berdasarkan ijtihad dan dalil yang dia pakai, dia memiliki dalil yang kuat, ya, maka kita ikuti berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imam liyutama bihi. Jadi dijadikan imam ini untuk diikuti oleh makmumnya. Adapun kalau imam ini hanya sekedar imam biasa dan dia bukan hanya sekedar taklid ya dalam amalannya, bukan berdasarkan dalil dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Ya. Ya Syekh, aina yuqaddam indama nazala rajul lisujud? Fahal yadayhi aw rukbatayhi? Al-mas'ala khilafiyah bain al-ulama. Wal-aqrab Allahu a'lam annahu yuqaddam al-yadayn qabla rukbatayn. Yunzal yadayhi qabla rukbatayn. Wal-mas'ala khilafiyah wal-amr fihi sa'ah. La yunkar 'ala man fa'ala hadha aw hadha. Jadi kata beliau, masalah tentang ketika kita turun sujud, apakah menurunkan kedua tangannya dulu ataukah kedua lututnya, ini masalah khilaf dari yang terjadi di antara para ulama. Jadi para ulama sudah terjadi silang pendapat dalam masalah ini. Maka dalam hal ini terjadi keluasan. Tapi beliau merujukkan bahwasanya yang benar adalah turun kedua tangannya dulu. Akan tapi dalam masalah ini tidak perlu kita saling mengingkari dengan keras apabila ada saudara kita yang ya sujud dengan menurunkan kedua lututnya terlebih dahulu. Tanya Ustaz. Salat dua rakaat kan duduk iftiraj. Bagaimana dengan salat malam satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat dan seterusnya? Ya Syekh Sa'il yaqul idza shallaina masalan fi salatil subuh taban najlis jalasatul iftirash kama qulta min qabl fa kaifa idza shallaina qiyamal lail fi qiyamil lail masalan nakhtim as-shalah bi raka'ah wahidah nakhtim bi raka'ah wahidah wa fi hadhihi raka'ah kaifa najlis iftirashan aw tawarrukan idza kanat raka'ah wahidah يفترش ولا يتورك لأن التورك في الصلاة التي لها تشهدان. Jadi tetap duduk iftirash, ya penutupnya tadi dengan satu rakaat dia duduk iftirash. إذا صلى ثلاث ركعات و يعني إذا صلى ثلاث ركعات وقام في الأولى وفي الثانية ففي الثالثة يفترش إذا كان قام في الركعتين الأولى يأتي. Ya, jadi dia ketika tiga rakaat tadi, ya, kalau tiga rakaat tadi dilakukan secara beruntun dia duduk iftirash, ya. Tapi kalau tiga rakaat tadi dikerjakan dua, kemudian satu, maka duduknya iftirash. Ya, silakan Pak. Ya Syekh Sa'il yaqul aina mahallun nadhar indama nahnu nasjud hal nasjud nandur ila makani sujud au nadharuna ila masalan ila al atraf min al qadamain li anna ba'dal du'at yaqul yani indama nasjud nandur ila atraf al qadamain wa kadhalika ba'dal du'at yaqul indama qa'adna tashahhud nandur ila al-isyarah. Fahal fi dhalika kulluhu yastanidu ala dalil. Amma bilnisbah fi as-sujud huwa la yastati' an yanzur ila atraf al-qadamain. As-sujud ya'ni sa'ad. Tab fi ruku' syekh. Fi ruku' al-asr ila mawdu' as-sujud. Jadi dalam ruku' tetap dia melihat posisi ya sujudnya, posisi tempat sujudnya, bukan ke sela-sela jari-jari kakinya, bukan. Amma fi at-tashahhud yanzur ila as-sabbabah allati yushir biha hakadha. Annabi wa qad jaa hadith 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam annahu kana idha qa'ada lit-tashahhud rama bi basarihi ila usbu'ihi, yani hakadha. Hadha fi at-tashahhud. Adapun ketika tasyahud, ya, terdapat dalil, ya, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau tasyahud, beliau melihat ke arah isyarat pada tangannya. Semuk. Ya. Qad bayyanta syekh fi ma madha min akhta'is shalah annahu la yajuzu fi isbal fi shalah amma isbal kharij shalah fa ma hukmu kulluhu la yajuz wa huwa 'ad min kaba'ir ad-dhunub li'anna qad ja'a fihi wa'id ma asfala al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar fa la yajuz la fi dakhil as-shalah wa la fi kharijah lakin fi as-shalah جاء الحديث لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزارة. وفي خارج الصلاة كذلك محرم ويعد من الكبائر للحديث. Jadi isbal ini adalah merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang ada di bawah mata kaki berupa pakaian atau yang lain-lainnya, maka dia masuk ke dalam neraka, diancam dengan neraka. Adapun isbal ya dalam salat juga terdapat larangan khusus. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang yang dia itu isbal." Maka isbal ini adalah merupakan dosa besar yang terlarang baik seorang ketika dalam salat ataupun di luar salat. Masalahnya bahwa masalah terhawalat. Ar-rijal asbahu yusbilun wan nisa ila nisf as-saq. Yani tatbiq as-sunnah ka'annaha. Allah musta'an. Yang jadi masalah di sini yang menerapkan syariat tidak isbal malah perempuan. Jadi laki-lakinya isbal tapi perempuannya dia lebih daripada enggak isbal ya sampai ke lututnya. Nah, ini musibah. Ya, niatnya terlalu apa namanya berlebihan dalam hal ini. Tapi semoga saya panjang umur, bertambah ilmunya dan banyak rezeki. Ada saya yaqulu syekh atallahu umruka fit ta'ah wa zadakallahu ilman wa katarallahu laka fi rizq. Jazakallahu khair. Syekh, saya ingin tahu kegiatan Syekh adalah Syekh, saya ingin tahu kegiatan Syekh setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Nah. Ya Syekh, ada saya liyakul madza taf'al fi nasyatika al-adiyah min ba'di sholatil isya ila subuh. Yakul hakada. Madza taf'al? يعني ايش الذي النشاط عندك من بعد صلاه العشاء الى كبيه الصبح يعني يعني قراءه مذاكره نوم يتنوع يعني ما بين المطالعه ما بين المطالعه والمراجعه والنوم تقسم. نسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته. Jadi rutinitas beliau setelah selesai salat isya, beliau membaca, memurojaah pelajaran-pelajaran, kemudian nanti tidur dan ada kalanya setelah tidur nanti beliau melakukan salat tatawu, ya, salat-salat sunnah, dan yang terbanyak adalah beliau memperbanyak ya membaca ketika malam hari. Ustaz, banyak Ustaz. Ustaz, masalah anu Ustaz, masalah menyemir rambut. Menyemir rambut, misalkan kita disunahkan untuk menyemir rambut tadi ya. Sekarang kita menyemir rambut dengan menggunakan warna coklat selain hitam. Nah pada saat kita semir, karena mungkin terlalu pekat, itu warna rambut jadi kelihatan hitam dari jauh. Apakah itu boleh? Terus yang kedua, apakah juga sunnah menyemir rambut itu termasuk orang muda dan orang yang sudah tua? Binisbah li talwin syar, Syekh. Talwin syar. Bi madah. Ghairul aswad masalan bin mada azraq masalan atau asmar syekh bin mada asmar masalan li syar hal yajuz dzalika yajuz yani li asy-syakhs an yasbagha sya'rahu bi syart bighair as-sawad. An-nabi alaihi salatu wassalam qala fi walid Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ghayyiru hadha wa jannibuhu as-sawad fa yajuz bi ayyi lawn syart alla yakun hadha fihi tashabbuh bil kuffar. إذا كان الكفار عندهم لون معين تميزوا به يصبغون به فلا يجوز للمسلم أن يتشبه به. أما إذا الأصل يجوز بكل شيء ما عدا السواد. Jadi boleh seorang menyemir rambutnya dengan warna coklat, ya, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Jadi dengan menyemir dengan warna hitam ini terlarang dan diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar ya tentang ayahnya, ghayyiru hadza asyaib wa jannibu as-sawad, semirlah rambut yang sudah beruban ini dan jauhi warna hitam. Ya, jadi boleh dengan warna coklat atau dengan warna lain, yang jelas warna-warna tadi tidak bertasyabuh, tidak mengikuti tren daripada gayanya orang barat yang berwarna-warni seperti itu. Jadi ini enggak boleh. Ya, kalau kalau dia menyemir tadi dengan mengikuti trennya barat, maka ini tidak diperbolehkan. Tsumma syaikh fahal hadhihi as-sunnah khas ya'ni bi syaikh au kadzalika lis syabab. هو الأصل العموم لكن بالنسبة للشباب بعض الشباب يميل إلى التنعم والأصل في ذلك أن يخشوشن كان عمر يقول خشوشنوا فبعض صوالين الحلاقة يعني تجد فيها كأن الشاب يدخل ورشة سيارات ما أدري عندكم هنا الصنفرة والفرد وال يعني 4-7 أسماء صنفرة فرد ما أدري إيش يعني أشياء كثيرة كأنه في ورشة سيارة هذا الشاب سيدخل يعني فالأصل في ذلك يعني بالنسبة للشاب لا يحتاج إلى مثل هذا ويلفت أنظار الناس إليه يتميز بين الناس شعره أزرق أو أخضر يريد أن يظهر بشيء جديد يلفت الأنظار مثل هذا لا ينبغي له أن يفعل هذا الشيء وقد يصل به الأمر إلى الإثم إذا كان في ذلك تشبه بأعداء الإسلام. Jadi secara asal syariat kita mengubah atau menyemir rambut ya yang itu berwarna putih ini tidak hanya bagi orang tua tapi juga bagi anak muda kalau memang diperlukan. Hanya saja perlunya ini lebih banyak orang tua daripada anak muda. Biasanya kalau semirannya anak muda kata beliau ini lebih banyak semiran untuk bergaya dan modis ya. Kata beliau kadang-kadang disemiri seperti apa namanya cat mobil. Nah, bukan cuma dengan cat mobil, kadang warnanya seperti warna pelangi, merah kuning hijau gitu. Nah ini apa namanya hal yang tidak dibenarkan seperti ini. Maka ini bentuk tasyabuh yang mana banyak pemuda kita ini meniru-niru gayanya ya orang-orang barat dalam berambut dan yang lain-lainnya. بعض الناس ربما يحلق لحيته ويترك شاربه. وهذا مخالفة للسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والسنة إحفاء الشارب أن يحفى أي يقص ويبالغ في قصه وتترك اللحية هذا هو الوارث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Ya bahkan lebih parah lagi ada sebagian pemuda yang mencukur jenggotnya dan membiarkan kumisnya ngelancir. Nah, ini juga merupakan bentuk penyelisihan terhadap sunnah. Yang sunnah adalah seorang memendekkan kumisnya dan dia membiarkan jenggotnya, tidak memotong jenggotnya. Ba'dhum syaribuhu kabir. Wa la'allakum ta'rifun qissat Abu Shawarib. Hadi dakhala majmu'a ila mat'am. Kulluhum ma 'inda syarib illa wahid. Syaribuhu kabir. Fa akalu kharaja al-awwal qala lahu al-muhasib al-hisab qala 'ala Abi Shawarib. الثاني أكل وخرج الحساب قال على أبي شوارب بقي أبو شوارب ذهب يغسل يديه وحلق شاربه وخرج فقال الحساب قال على أبي شوارب أبو الشوارب لا هذا شخص يعني له شارب كبير والمحاسب يقول الحساب كلهم يقول على هذا أبو شوارب الذي عنده شارب يعني كبير وفي الأخير حلق شاربه عند المغسلة وخرج والحساب قال على أبو شوارب. Jadi bahkan ada terjadi kisah ada sekumpulan orang yang dia mereka ya istilahnya mengembangkan tren kumis gitu yang mereka kumisnya itu tebal-tebal itu kayak Charlie Chaplin atau apa itu. Jadi mereka mengembangkan kumis itu untuk tren di situ. Semuanya masuk ke tempat apa namanya restoran itu ya. Jadi ketika ditagi, masing-masing bilang nanti yang bayar itu yang kumisan. Nah, semuanya kumisan. Ditagi lagi satu lagi yang bayar yang kumisan. Akhirnya karena jengkel yang satunya dipotong apa namanya kumisnya, dia nggak berkumis sendiri baru bilang nanti yang bayar yang kumisan saya nggak kumisan. Nah, akhirnya karena semuanya kumisan, jadi bingung yang tukang tagihnya tadi. Ini contoh diantara bentuk tren yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu senang menebalkan kumisnya dan senang memotong jenggotnya. Abu Muhammad dan ya. Baik ya Syekh, yusannu lana idza kana yaumul jum'ah fil fajr an naqra surah as-sajdah. Walakin masalan al-imam yani faqat yaqra sajdah ma yaqra surah ad-dahr. Yani al-insan. Wa surah as-sajdah hadhihi yuqassam ila qismain. Al-qism li raq'atil ula wa al-qism al-thani li raq'atil thani. Fal hadhihi min as-sunnah? أحسنت. هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الفعل، وبين أن علينا أن إما أن نأتي بالسنة على وجهها سورة السجدة والدهر، وإما أن نقرأ سور أخرى حتى لا يظن الناس أن سورة السجدة لا بد من قراءتها في الجمعة، هي سنة، فإما أن يأتي بالسنة على الوجه الذي ورد السجدة والدهر، وإما أن يقرأ سور أخرى دون أن يقسم السجدة بين ركعتين لئلا يعتقد الناس وجوب قراءة السجدة في الجمعة. هذا من جملة ما أنكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Jadi di sini tidak disunahkan seorang membaca surat sajdah dibagi menjadi dua rakaat. Tidak disunahkan. Bahkan ini diingkari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang benar, yang sunnah, seorang membaca surah sajdah pada rakaat pertama, yang kedua membaca surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Ini yang benar. Kalau memang dia tidak membaca dua-duanya, yang baca surat yang lain. Ya, tidak membaca surat sajdah ini terus-terusan, kemudian dibagi dua rakaat. Kenapa? Supaya manusia tidak mengira bahwasanya membaca surat sajdah ini seolah-olah wajib dan keharusan ketika di waktu Jumat ketika sholat fajar. Maka ini dia disyariatkan dan termasuk hal yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iya, cukup ya, kita tutup. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يتوفانه راضي عنا وأن يختم لنا بالحسنى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.